から。やばいあれっすかじゃ。الأول الثاني سورة من نأمل حول حتى لأذعنوا نعم لأذعنوا طيب أشوف جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang insyaallah kita mengikuti beberapa pertanyaan seputar masalah jihad al-afghani. Dan jihad al-afghani ini sebagaimana telah kita lewati terjadi banyak fitnah. Sampai diantaranya pembubaran dakwah tauhid, bahkan pembunuhan sebagian atau terhadap sebagian ahlu sunnah, bahkan pimpinan ahlu sunnah di sana dibunuh dan perampasan hak, diantaranya adalah wilayah dan yang lainnya, dan sebagian perkara-perkara yang terkait dengan kitabnya Ahlus Sunnah dibakar besar-besaran di Kunar. Bahkan sebagian mereka diambil tadi, sebagainya diambil dan dibakar, bahan senjata yang segitu banyak juga dirampas dengan perbuatan semena-mena. Itu semuanya adalah ulahnya Hizbiyyin yang mereka juga mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Maka di sini dalam lembaran ini halaman ke-49 akan kita lewati. Jihad yang dijalani oleh Ahzab, di antaranya adalah Hizbnya Hikmatiyar dan kawan-kawannya. Apakah dinamai dengan jihad fi sabilillah atau jihad fi sabilis syaitan? Dan tadi telah kita dengar bersama bahwasanya Hikmatiyar dan orang yang bersama dia, mereka berperang dalam jalannya syaitan. Perhatikan, jalan hizbiyah, jalannya syaitan. Baik. Sekarang kita lewati atau kita mulai dari soal yang pertama. Qala rahimahullah ta'ala, as-soalul awal, yaqulu Jalaluddin Haqqani. Ini satu di antara tokoh yang ada di saha Islaminya di negeri Afghanistan. Berkata Jalaluddin Al-Haqqani, "Idza asdarna umlatan afghaniyatan, suratu atau surata saja juga, suratu man na'malu." Kata Jalaluddin Al-Haqqani, jika atau apabila kita menyebarkan uang Afgan, maksudnya mata uang Afgan. Umlah itu adalah mata uang. Umlah itu adalah mata uang. Gambar siapa yang kita bikin dalam uang tersebut? Kan rata-rata uang sekarang ada di dunia adalah gambarnya apa? Gambarnya para tokoh, para pahlawan, para jurid dan yang semisalnya. Para penguasa. Seperti yang ada di negeri kita ini. Bahkan sampai di negeri Saudi pun juga gambar tokoh-tokoh mereka yang dipasang di mata uang mereka. Hal hadzal kalam yuwafiqul Islam am yukhalifuhu? Apakah kalamnya Jalaluddin Haqqani ini mencocoki Islam atau menyelisihinya? Ketika mau membuat uang untuk uang Afgan, mata uang Afgan, apakah harus dikasih gambar? Kalau dikasih gambar, gambar siapa yang harus ditaruh di situ? Nah. Karena selama yang terjadi di negeri Afgan, semenjak adanya peperangan, mereka enggak punya mata uang. Mata uangnya rupiah. Yang berlaku adalah rupiah, yaitu uang Pakistan. Uang Pakistan, uang India, dan semisalnya itu. Dolar juga laku. Sekarang mungkin enggak punya mata uang juga. Mungkin mata uang rupiah, rupiah Pakistan. Wala'alam, waktu kita di sana, mereka enggak punya mata uang. Negaranya enggak punya mata uang. Negara abal-abal. Enggak punya mata uang. Makanya ketika Jalaluddin memberikan suatu gagasan, jika kita membuat uang, ya kan, untuk mata uang Afgan, Radit dan Adit dan Muhammad, perhatikan, gambarnya siapa yang kita pakai, katanya. Apakah perkataan Jalaluddin ini mencocokkan Islam atau menyelisihi? Faljawab as-suratu la yajuz wadu'a fi alal umlah. Jawabannya, gambar tidak boleh diletakkan di atas uang, mata uang. Nah. Wala umlatul latifiyah suwarun muharramatun. Yakni ya muharramatun. Mata uang yang ada gambarnya, ya hukumnya haram. Hukumnya haram. Lianna suwar min haitsu hiya muharramatun, karena gambar ditinjau dari sisi zatnya dia adalah haram. Ini gambar bernyawa, karena pertanyaannya terkait dengan gambar bernyawa. Ya kan? Faqala samakbil innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk dalam suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada apa? Atau ada gambar. Maka kalau itu perhatikan gambar-gambar yang sekarang ini dipampang di atas mata uang itu semuanya adalah perkara yang menyelisih Islam, tidak mencocoki Islam. Ya kan? Baik mata uang rupiah Indonesia ini atau dolar Amerika, dolar Singapura atau ringgit Malaysia atau seluruh uang mata uang yang ada di muka bumi ini. Yang di situ dikasih gambar, gambar-gambarnya para tokoh, pahlawan dan semisalnya para prajurit, ya kan? Atau mungkin gambar-gambar adat istiadat dalam suatu kaum. Ini semua adalah perkara yang tidak dibolehkan selama di sana ada gambar yang bernyawa. Bahkan dulu ketika kita masih di Pakistan, kita bertanya kepada Syekh Sanaullah Zaidi, Syekhuna Hafizullah Ta'ala, tahun 2008, 2000, bahkan tahun akhir-akhir ini beliau masih hidup. Ada kabarnya beliau masih hidup. Maka kita bilang, Hafizullah Ta'ala, guru kami, Syekh Sanaullah Zaidi, Pakistani, ditanya dalam masalah, gimana kalau kita menggunakan mata uang rupiah ini, rupiah Pakistan, yang 2 rupiah, 2 rupiah saja, Syekh itu. Karena enggak ada gambarnya, enggak ada gambar orangnya. Ya kalau bisa itu lebih bagus. Itu lebih utama kalau memang seorang itu mampu menggunakan mata uang yang cuma 2 rupiah, 2 rupiah tok. 2 rupiah Pakistan. Karena gambar uang 2 rupiah itu enggak ada gambarnya. Selainnya ada gambarnya. Kalau mata uang rupiah kita berapa yang enggak ada gambarnya? Nilai berapa? Hah? Semuanya. Nah, berarti Nah, itu kalau ampun bisa menggunakan belanja dengan mata uang itu ya silakan. Atau kalau bisa enggak usah pakai mata uang, pakai barter ya enggak apa-apa. Pergi ke Blurum bawa jagung, tukar ikan, tukar garam, tukar apa? Bawa beras, tukar tempe. Ya enggak apa. Itu lebih baik, lebih bagus. Perhatikan itu. Akil, antum mau cerita apa? Ini hukum Islam ya, kalau perhatikan. Ini jawaban seorang syekh yang dia itu upaya untuk komitmen dengan dalil. Walaupun harus menyelisih dunia. Ini menyelisih dunia ini. Bukan sembarangan, menyelisih dunia. Dari Amerika sampai ke Amerika lagi. Muter ke sana. Ya kan? Dari Amerika sampai ke Amerika. Dari Sugian muter ke timur sampai ke barat. Balik ke Sugian lagi. Semuanya adalah mata uang pakai bergambar, gambar bernyawa. Ini insya Allah seperti itu. Kita bilang secara mayoritas seperti itu. Walaupun demikian, hukum gak boleh dipelintir karena setinggi pun derajat manusia, seorang alim setinggi apapun dia orangnya masih tinggi dalil, tinggi kebenaran. Maka tetap dikatakan tidak boleh. Dan yang dosa siapa? Yang dosa adalah yang meletakkan gambar di situ dan yang sepakat dan yang setuju. Nah, di atas ilmu mereka ini enggak boleh. Baik dari negeri Saudi atau di mana saja. Walaupun negara tauhid pun hukumnya juga haram. Negara Saudi dikatakan negara tauhid. Bahkan itu modal utama. Rasumalihim adalah tauhid. Modal utama mereka adalah tauhid. Tapi walaupun demikian dalam hukumnya haram. Enggak boleh. Secara syar'i enggak boleh. Ya kan? Walaupun ada seorang alim, taruhlah sejuta alim, berapa boleh, tetap harus dikatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kita bersama dalil. Bukan mengikuti fulan dan fulan. Pertanyaan itu, walaupun negeri ini juga semikian, taruhlah ada sebagian mungkin LC yang mungkin lancang cocotnya, rotoktor yang mungkin cuma seekor kodok kotor, berfatwa boleh dalam hal seperti ini, maka hukumnya apa? Tidak diterima. Profesor pun tidak diterima. Ya kan? Taib. As-su'al tsani, pertanyaan yang kedua. Alladzina yalmizunana. Lams. Lams itu apa? Menjuluki kami dan kawan-kawan kami di sana. Bi annana wahabiyatun, Bahasanya kami adalah Wahabiyah, dijuluki Wahabiyah. Wa qabla kulli shay'in lasna radina bihadza. Sebelum adanya jawaban dan yang semisalnya, kami tidak rida dengan julukan tersebut. Fala hadza shahihun, apakah julukan tersebut adalah benar? Nah. Al-jawab lana syaritun fi haula kalimatin wahabiyatin. Kami punya kaset, kata Syekh Mukbil. Ya, ini kaset rekaman seputar kalimat Wahabiyah. Fa insallahu yudafu ila hadzal bahs wa yukhraju insallahu fi kitabin bidinillahi ta'ala. Maka insyaallah nanti akan kita tambahkan ke dalam pembahasan ini dan akan dikeluarkan insyaallah fi dalam satu kitab dengan izin Allah Ta'ala. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya julukan Wahabiyah adalah julukan yang batil, mengingkari syirik, mengingkari kufur, mengingkari perdukunan dan semisalnya, itu bukan Wahabiyah tapi Al-Qur'an dan Sunnah. Mafhum? Demikian juga mengingkari gambar yang bernyawa, bukan keras, tapi itu memang adalah dalil dari apa? Dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh dikatakan keras, ngotot dan semisalnya. Enggak boleh dikatakan bahwasanya maslahatnya lebih besar daripada mandorot-mandorotnya. Ini enggak boleh dibahas seperti itu. Kenapa? Karena dalil lebih menang dari seluruh apa saja yang mereka fatwakan. Wa kadzalika takallamna ala firqatil Arab anfusihim fi ittifaq anil ulama. Dan begitu juga, demikian juga kami telah berbicara, ya ini seputar di sana kelompok Arab. Nah, kan? Kelompok Arab itu sendiri telah kami bicarakan dalam difa, pembelaan dari para ulama atau pembelaan terhadap para ulama. Hatta la yulabbisal mulabbisun alal mustama, supaya mereka tidak membuat talbis atas masyarakat. Karena Arab sendiri juga perlu dibicarakan antara mereka. Maka itu perhatikan ya, bahwa kitab ini atau risalah ini telah dibawakan apa? Mukaddimah dalam Khutbatul Hajjah. Kita harus ngomong adil. Kita harus bersaksi dengan keadilan walaupun mengenai diri kita sendiri, mengenai siapapun perkataan tersebut ataupun persaksian tersebut. Wa yarawnahum annahum yuqatiluna fi sabilillah. Nah, mereka punya pandangan bahwasanya mereka berperang fi sabilillah. Wal waqi anna hikmatiyar wa man ma'ahu yuqatiluna fi sabilis syaitan. Dan faktanya bahwasanya Hikmatiyar ini seorang, nama orang ini Gulbuddin Hikmatiyar namanya. Gulbuddin Hikmatiyar. Gul itu bunga. Gul itu nama apa? Nama bahasa Parsi sana, bunga. Gulbuddin Hikmatiyar. Dan orang-orang yang bersama dia berperang fi sabilis syaitan. Wa illa falakanu yuqatiluna fi sabilillah la adha'anu li kitabillahi wa li sunnati rasulillah. Kalau mereka bukan berperang fi sabilillah, jika lalu mereka tidak berperang dalam sabilus syaitan, jadi kalau mereka itu tidak berperang dengan dalam sabilus syaitan, maka seandainya mereka itu berperang dalam sabilillah, seharusnya mereka itu tunduk kepada kitabullah, tunduk kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebaliknya. Perhatikan di sini. Karena mereka tidak tunduk dengan kitabullah, dengan tidak tunduk dengan sunnahnya Rasulullah, walaupun mereka menamai dengan nama jihad, tapi pada faktanya adalah jihad fi sabili syaitan. Perang dalam sabili syaitan. Dan buktinya adalah ahlu sunnah dibumi hanguskan di sana. Dipunahkan. Pemimpinnya dibunuh. Wilayahnya dirampas. Semua yang ada di sana yang bermanfaat dihabisi semuanya. Nah itu. Bahkan kawan-kawan kita dari Indonesia juga termasuk di antara mereka adalah senjatanya ditawan oleh Hikmatiyar dan kawan-kawannya. Di antaranya Abdul Ahad, dulu ditawan mereka juga. Dilusuti senjatanya. Wala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harzan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wala rabbika. Ini perhatikan nafi diawali dengan sumpah. Ya, ini sungguh-sungguh benar-benar demi Rabb engkau mereka tidak beriman. Demi Rabbmu benar-benar mereka enggak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai tahkim, sebagai pemutus fi masajara dalam apa yang mereka pertikaikan di antara mereka. Semua kemudian setelah itu, setelah engkau putuskan apa yang mereka pertikaikan, mereka enggak mendapatkan kesempitan dalam hati mereka, dalam jiwa mereka dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ini baru imannya benar. Nah, maka dengan demikian Ikhmatiyar dan kawan-kawannya berperang dalam sabilus syaiton, di mana mereka tidak tunduk dengan keputusan Allah dan keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Dakwah dibangun di atas organisasi sebesar dunia pun, kalau tidak tunduk dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka juga termasuk apa? Dakwah dibangun di atas jalannya syaitan. Nah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka supaya takut dan waspada dan hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintahnya, rasulnya. Takut akan apa? Akan tertimpa kepada mereka fitnah, atau tertimpa pada mereka siksaan yang pedih. Nah, taib. Dan fitnah di sini antaranya adalah syirik. Sebagaimana penafsiran yang telah kita lewati dalam beberapa kitab yang telah kita jumpa dari ucapannya Al-Ulim dan antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi dengan demikian kita mengetahui apa yang terkait dengan fitnah di Afghanistan, ya, yang dulu suaranya harum didengar seluruh dunia. Tapi ujungnya apa? Ujungnya keharuman itu di kotori mereka sendiri dengan pembunuhan dan perampasan terhadap ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Gunar. Ya. Tapi di antara manusia yang masih mengharumkan perang Afghanistan, maka ini bukti sebagai kebodohan dia, ataupun bukti tentang bahwasanya dia adalah hizbi. Kalau benar-benar ahlus sunnah, kenapa tidak mengadakan pembelaan terhadap kaum muslimin yang dibantai oleh mereka? Maka semenjak terjadinya pembantaian terhadap Kunar, pembunuhan terhadap tokoh yang ada di Kunar sana, Ahlul Hadis di Pakistan dari tempat ke tempat mengadakan konferensi, ya kan, ceramah di alun-alun pembelaan terhadap Syekh Jamil Rahman dan terhadap wilayah Kunar. Ulama-ulama Pakistan diantaranya adalah Syekh Badiuddin Sindi, gurunya Syekh Mukbil, ya kan, dan gurunya Syekh Rabi, dan yang semisalnya Syekh Badiuddin Sindi ini juga mengadakan seperti itu pembelaan terhadap Kunar dan wilayah Kunar dan masyarakat Kunar, bahkan pemimpinnya setelah dibunuhnya Syekh Jamil oleh para hizbiyin. Dan ketika ceramah Syekh apa? Syekh Badiuddin Sindi rahimahullah ta'ala di Karachi, ya kan, senjata semuanya dikeluarkan, bahkan ada yang duduk di belakang apa, berdiri di belakangnya dengan pistol lengkap, senjata taruh di tas pundaknya sini, pesawar juga. Pembelaan ramai-ramai dari para ulama ahlu sunnah yang ada di Pakistan, pembelaan terhadap wilayah Kunar dan para masyarakat Kunar yang telah dihabisi oleh hizbiyin, yang mereka juga mengatasnamakan jihad fi sabilillah, padahal mereka pada hakikatnya adalah faktanya jihad fi sabilillah syaitan. Perhatikan. Walladhi yuqatilu fi sabilillah yuqatiru bi nafsihi wa yuqdimu nafsahu ila al-ma'rakah wa ila al-maut fa kaifa yalqa Allah wa huwa ala syirkiyat aw yudafi'u an syirkiyat la budda mintan kiyati wa takhrisil akidah wallahu almusta'an. Dan yang seseorang itu berperang fi sabilillah yukhatiru bi nafsi, dia menghadapi perkara bahaya yang akan apa, menyerang dirinya Seorang yang jihad bisa bilillah, yukhatiru binafsihi. Artinya apa? Dirinya dihadapkan dalam perkara yang berbahaya. Mengajukan dirinya ke dalam peperangan, ma'rokah, pertempuran. Dan mengajukan dirinya kepada kematian. Maka bagaimana dia akan ketemu dengan Allah, sedangkan dia di atas kesyirikan-kesyirikan. Nah, maka dari itu, jihad bisa bilillah ternyata apa? Di atas kesyirikan, di atas bid'ah, di atas perkara-perkara yang haram seperti yang sekarang ini bersebar di negeri kita ini. Jihad. Ya kan? Bom bunuh diri. Ya kan? Katanya bom syahid. Modalnya apa? Merampok. Nah, modalnya mana? Merampok. Semua orang yang dihukumi kafir, maka hukumnya, kalau darahnya halal, hartanya lebih halal. Si kafir darahnya halal, maka hartanya lebih halal. Darahnya halal apalagi? Hartanya, maka ketemu Cina kafir, ya kan, membawa harta langsung dirampas. Ini hukumnya sebagaimana yang mereka tegaskan sendiri dari kelompok para mujahidin yang mereka menamainya dengan apa? Dengan bom syahid dan yang semisalnya. Itu semuanya adalah muhdatsat, ya kan, khurafat dan maksiat dan kebodohan-kebodohan yang menyebar di pertengahan kaum muslimin, sehingga di atas kebodohan, di atas bid'ah dan semisalnya mereka menganggap fisabilillah. Dan yang diincar siapa? Pak polisi. Pertama kali adalah para polisi yang diincar. Seperti ada yang kemarin di mana itu? Banjarnegara atau enggak? Di Banyumas. Ya kan? Tiba-tiba membawa pedang, langsung masuk ke Polres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Apa yang dingin? Itu jihad. Katanya jihad. Ya. Baik. Jadi bagaimana dia menghadapkan dirinya dalam perkara sangat berbahaya, dalam peperangan, menghadapkan pada kematian, tapi dia ketemu dengan Allah di atas kesyirikan, atau dia membela tentang kesyirikan. Nah, ini hikmatiar, membiarkan kesyirikan di sana marak, ahlu sunnah yang memberantas kesyirikan dihabisi. Kayak gitu jihad bisa bilillah. Hah? Jihad fi sabilis syaitan, perang fi sabilis syaitan. Dan itu uangnya kaum muslimin dibawa ke sana. Yang kemarin berapa yang kemarin? Ceritanya apa? Zakatnya setahun berapa? 150 miliar untuk satu orang saja. Dan Juwayhil yang kemarin disebutkan oleh Samuel adalah maksudnya adalah Usama bin Laden. Juwayhil yang disebutkan di Samuel di berkata pertanyaan telah lewat, itu maksudnya adalah siapa? Usama bin Laden. Mana kemarin itu? Saya jumpa dalam sebagian kitab beliau, yang dimaksud dengan perkataan Juwayhil tadi adalah Usama bin Laden. Halaman 40. Di sini 47 gak salah. Hah? Aywa, itu maksudnya adalah Usama bin Laden. Yang di Indonesia dikatakan pahlawan, pakai super truk semuanya membawa gambarnya apa? Usama bin Laden. Yang enggak sholat pun membawa gambarnya Usama bin Laden. Enggak sholat, enggak apa. Nah, dapat perempuan pun dibawa perempuan, dapat ini dibawa, dapat babi dibawa babi. Ya kan? Tapi membawa gambar siapa? Pasang gambarnya Usama bin Laden. Kaos di mana jual, di mana-mana pahlawan. Nah, itu. Itu maksudnya adalah Usama bin Laden. Taib. Ana kunna? Mana tadi? Ana kunna? Taib. Bagaimana seorang yang katanya jihad bisa bila sedangkan dia di atas kesyirikan atau membela syirkiyat. Labudda min tanqiyati wa takhlisil aqidah. Harus adanya pembersihan dan pemurnian ala aqidah. Wallahul musta'an. Harus ada seperti itu. Bukan kok kemudian jihad senjatanya nanti apa? Dikasih apa? Dibawa ke dukun dulu dan nanti dikasih apa? Jimat-jimat biar nanti ampuh. Nah, nanti ketika terbunuh langsung disiram minyak wangi katanya. Ini malaikat datang langsung nyiram apa bawa minyak wangi untuk orang yang terbunuh dalam sabilillah. Itu orang Afgan kelakuannya seperti itu. Ya kan? Jadi ada yang terbunuh dalam mereka langsung disiram minyak wangi dan langsung disebarkan di majalah-majalah, disebar ke seluruh dunia. Nah, duit langsung berdatangan, dagangan. Makanya selama ada jihad di Afghanistan, ya kan, mereka semakin senang. Kalau saya kerja, duit datang terus, ya kan, berkarung-karung duit. Belum lagi yang apa, tukang butut, punya wilayah masing-masing. Sambil ngembala kambing, sambil apa, nunggu peluru di satu, nanti selongsongannya dikumpulkan. Dapat yang panjang 2 meter, 1 meter setengah, 1 setengah meter, yang gede satu paha itu, nanti sudah berapa. Nah, wilayahnya masing-masing. Ini wilayah kami, kamu wilayah sana gitu. Enggak boleh masuk ke sini, wilayahnya masing-masing. Ada bler jatuh, rezeki datang. Sambil gembala kambing. Gembala kambing bawa senjata lengkap. Bawa bom, bawa pistol, bawa kalasinkov. Lengkap. Gembala kambing, kambingnya 400, 200. Nah itu, kambing gede-gede yang bulunya panjang-panjang segini-segini bulunya itu. Nah, itu orang-orang Afgan. Belum lagi nanti apa? Jual opium dan yang semisalnya dikirim ke Pakistan, Pakistan dikirim ke Saudi. Dan nah itu, belum lagi. Sana tumbuh sendiri kayak di Aceh. Nah, kayak begitu jihad fisabilillah. Nah, makanya ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Kunar ini bukan sembarangan orang. Tapi belum demikian, itu yang dihabisi. Dan mereka tadi yang khurafat dan maksiat dan yang macam-macam itu dibiarkan subur makmur oleh Hikmatyar dan kawan-kawannya. Itulah Hizbiyun. Jadi Hizbiyun itu begitu. Melihat ahlu sunnah ini apa? Dongkol artinya. Melihat Hizbiyun, melihat orang-orang berpartai, taklid organisasi, fanatik. Senang saja. Masya Allah, Masya Allah. Inilah para mujahidin, para pembela-pembela Islam, preketek. Soal salis, pertanyaan ketiga, intaqattum katsiran min syariati al-ikhwan al-muslimin. Fal intiqadukum fi hadha wa fi ghairihi lil-ikhwan li'annahum ikhwanun am li'annahum ja'alu da'wata ila hizbiyatihim a'dama min da'watihim ila al-islam. Ma'anna hunaka firqan islamiyatan min ahli sunnah tamsi ala nafsil khatti. Pertanyaan ketiga, kalian banyak mengkritisi dalam kaset terhadap ikhwan muslimin. Apakah ya kan? Intikot kalian, apa intikot itu? Komentar atau koreksi kalian dalam perkara ini dan selainnya untuk ikhwan muslimin karena mereka ikhwan, atau karena mereka itu menjadikan dakwah itu kepada hizbi mereka lebih besar daripada dakwah mereka kepada Islam. Sementara di sana ada kelompok-kelompok Islam dari Ahlus Sunnah yang berjalan dengan garis yang sama, di atas metode yang sama. Jadi ringkasnya, semoga banyak mengomentari, banyak mengkritisi dalam kaset terhadap ikhwan muslimin. Sekarang koreksi dari semoga ini, sikap kritis dari Syekh Mubil terhadap ikhwan muslimin ini dan yang lainnya dalam perkara ini, apa karena mereka adalah ikhwan muslimin ataukah karena mereka itu menjadikan dakwah itu kepada kelompok mereka saja itu lebih besar daripada dakwah mereka kepada Islam. Sementara di sana ada kelompok-kelompok yang lain, kelompok yang menisbatkan kepada Islam dari Ahlus Sunnah juga berjalan seperti apa yang dijalani oleh ikhwan muslimin. Nah, al-jawab nahnu la nantaqidu al-ikhwan li'annahum ikhwan. Lakin nantakidum li'anna golabat ala da'watihim ala hisbiyatu. Jawabannya, kami tidaklah mengkritisi ikhwan muslimin dikarenakan mereka itu ikhwan muslimin. Bukan karena namanya, bukan karena kelompoknya. Tapi kami mengkritisi mereka karena dakwah mereka itu golabat ala da'watihim hisbiyah. Jadi dakwah mereka itu yang dimenangkan adalah hisbiyahnya. Yakni selama mendukung hisbiyahnya, ya udah, batil pun didukung, diamalkan, diterapkan, ahlu batil pun dilindungi. Selama enggak menguntungkan hizbiyahnya, kebenaran dan ahlul haq juga ditelantarkan dan disingkirkan. Ini tolong diperhatikan biar antum tahu bagaimana ciri-ciri dan watak-watak hizbiyah. Ikhwan muslimin, dikomentari, dikritisi oleh beliau Syekh Mukbil dan banyak sekali dikritisi dalam kaset-kaset yang sangat banyak. Kitab beliau ini dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab, semuanya yang disikat habis. Ikhwan muslimin, Syiah dan komunis dan demokrasi dan sufi. Perhatikan. Jadi komentar yang disebutkan oleh Syekh Mukbil terhadap mereka itu dikarenakan dakwah mereka itu adalah yang dimenangkan hizbiyahnya. Dakwahnya ikhwan muslimin yang dimenangkan adalah kelompoknya. Selama orang itu mendukung kelompoknya dan satu di antara anggota kelompok tersebut di atas kebatilan pun dilindungi. Dikatakan ya akhi. Ya kan? Ya akhwana. Ya ikhwanana. Tapi selama tidak mendukung hizbiyah mereka, walaupun di atas kebenaran, membawa kebenaran Quran dan Sunnah, nah, kan, disanggap si sinis, enggak menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Dianggapnya memecah belah, dianggapnya apa? Bikin keributan, dianggapnya apa? Ceriwis, menurut bahasanya apa? Orang Surabaya. Ya bu, ceriwis. Nah, asin kurang asin, pedes kurang pedes, kadang kasinan, nah, kadang pedesan, nah itu namanya ceriwis. Nah, cerewet, ceriwis itu, nggak tahu ceriwis, nggak usah ngerti, ayo itu. Perhatikan di sini, jadi komentar Syekh Mukbil terhadap ikhwan muslimin yang begitu banyak dalam beberapa kaset, kenapa? Karena dakwah mereka li'anna ghalabat ala da'watimal hizbiyah. Nah, hizbiyah ashabiyahnya itulah yang lebih tinggi. Antum tengok sekarang organisasi yang ada di sekitar kita. Ya kan? Salat enggak salat, gundul jenggotnya dan yang semisalnya, ya kan? Menutup aurat, dangdutan pun selama loyal kepada organisasi maka ya kawan. Ya kan? Bertakwa setakwa apapun yang ada di sekitar mereka selama bukan mendukung mereka maka dianggapnya apa? Ya kan? Tidak kawan sebagaimana kawan kita. Nah, gitu. Loyalnya dibatasi. Itu namanya loyalitas hizbiyah. Nah. Paham? Sahabatul Rahman? Nah, itu. Perhatikan. Tiba-tiba kemarin apa? Dikejutkan kita dengan apa? Dengan bendera muncul di Kampung Baru demi apa? Loyalitas terhadap apa? Terhadap kemerdekaan NKRI yang ke-130 tak berapa? Berapa? Masih berapa? Berapa ngono? Padha wae ora ngerti jumlah ora. 73 iya, nah itu. Nah itu, saya kira 100 lebih saya kok. Itu lama enggak sekolah berarti lupa. Nah itu ya saya perhatikan itu. Nah seperti itu. Perhatikan. Wasbahadum rubbama yarhalu min baladin ila baladin wa yad'u an-nas ila hizb at-tajammu at-taghuti. Seseorang dari mereka, ya kan? Tiba-tiba menjadi ya kan rubbama, kadang-kadang ya kan? Yarhalu min balad. Apa yarhalu itu? Lungorono dari negeri ke negeri, dari kampung ke kampung mengajak manusia ke apa? Ke mendukung tajamuk, mendukung partai tajamuk, partai persatuan. Nah, P apa? P3. Belusukan sana sini ngajak apa? Mendukung hizb tajamuk. Partai apa? Apa tajamuk itu? Partai persatuan. Nah. Ya toh? Antum lihat sekarang Bapak Firanda dan sekitarnya. Nah, ya kan? Juga kemana-mana apa? Jangan ada yang golput. Jangan ada yang golput, nanti dikirim kemana? Ke Mbak Bowo atau yang semisalnya. Nah itu. Memang jangan ada golput, tapi ketika nanti sudah mendekati waktu, dikirim kepada, pokoknya, lawan Pak Jokowi. Nah, entah yang terjadi di situ apa, entah apa, enggak betul yang penting apa? Lawan Pak Jokowi. Nah itu. Itu namanya apa? Jadi, Yarhal kesana kemari, ya kan? Orasi sana sini tujuannya apa? Dunga terhadap hizb persatuan yang dikatakan toguti di sini. Partai persatuan tajamu, hizb tajamu, hizb itu partai tajamu apa? Persatuan. Tajam ay tajam mau ngumpul. Jadi persatuan. Jadi partai sana itu partai hak, partai kebenaran. Ada lagi apa? Kata saya mobil partai hok. Hok itu apa? Tepung. Hok burdukon. Niswar, niswar di sini. Orang Pakistan namanya niswar. Orang sini apa namanya apa? Nginang, tapi bukan pakai tembakau. Di sana apa? Pakai apa? Pakai kot atau di kalau di Pakistan pakai apa? Pakai niswar. Niswar itu ya. Kalau di sini mungkin semasa ganja dan semisalnya itu. Ditepungkan, nanti ditaruh di paling dalam sini. Nah, play, play, play. Dengar gitar sekali ting, kayak 1000 kali ting, ting, ting, ting, ting, ting. Jadi orang yang sudah nge-play itu katanya apa? Dengar suara gitar ting sekali sama dengan apa? Puluhan kali ting, ting, ting, ting, dan kemana sudah. Nah, itu. Ingin bayangkan diri jadi penyanyi, kayak penyanyi. Yang kan jadi presiden, kayak presiden. Apa saja yang dibayangkan dia? Keturutan. Nah, itu. Maka dikatakan saya mobil hizbohokul burdukon. Nah, tepung burdukon itu dimasuk sini. Nah, Hizbul Tahrir. Tahrir itu partai kemerdekaan. Dinamai dengan bahwa Hizbul Ahror. Nah, partai kucing. Taib. Jadi demikian. Satu dari mereka itu lungorono. Apa? Tujuannya apa? Sebagai tim suksesnya partai persatuan yang dikatakan Toguti. Ayo dona sa'ila ayyi hizbin min ahzabil ikhwan muslimin. Atau mengajak manusia kepada hizb apapun dari hizbnya ikhwan muslimin. Ammal limujarat tasmiyatim bil ikhwan al muslimin fala. Adapun bantahan kami, komentar kami, kami bersikap kritis terhadap mereka itu bukan karena penamaan ikhwan muslimin ini tidak. Walakin haulai yuharibuna sunnah wa ala sunnah. Tetapi mereka itu memerangi sunnah dan ahlu sunnah. Ya kan? Ya kan di antara mereka kalau menurut orang berjubah, kalau kamu berjubah ya naik unta katanya. Nah. Kalau mau asal-asal kalau organisasi itu bid'ah ya, maka apa? KTP juga bid'ah. Nah, ngono. Kalau mihrab itu bid'ah, ya. Ya kan? Tembok juga bid'ah. Dan yang semisalnya. Jadi mereka memerangi sunnah dan ahlu sunnah. Walau setatau ayyakdu ala da'wah haguna bidammat lafa'alu. Taruhlah kalau mereka itu ikhwan muslimin ini mampu untuk menghabisi dakwah di sini, di tempat ini, sungguh mereka akan kerjakan. Mampum? Jadi ikhwan muslimin itu sudah enggak peduli ya. Abang hijau kuning putih, pokoknya selama wis merepotkan, ya sikat saja. Nah, mahfum? Nah itu. Makanya seperti orang kubu di Sumatera sana. Karena kubu ini negara kami. Yang ada ya sejak nenek moyang kami ya ini. Ya kan? Ya kan? Ya kekuburan pada waktunya mereka acara kuburan dan semisalnya, ya kan? Suluk ya suluk sebagai penuh. Kenapa kok sekarang muncul orang-orang model seperti ini, maka maunya diusir dari tempat tersebut. Sama dengan orang-orang sokda. Sejak dulu, tahun 300-an Hijriah kami sudah Syiah Zaidiyah. Kok muncul ini Ibnu Hadi ini orang Damaskus membawa pemahaman baru Wahabi. Ini harus dibumi hanguskan. Nah, sama saja seperti itu. Asobiyah, Hizbiyah. Demikian juga orang yang sudah ganggrung dengan organisasi, muncul satu orang, dua orang, kalau menyelisih mereka yang di atas bid'ah organisasi ini juga mereka gak ridho. Gak akan ridho. Mereka kemudian terima kasih, ya tetanggaku, ya dulu santriku, kamu membawa ilmu, kami butuh dengan ilmu yang baru ini, yang gak pernah kami dengar, kita amalkan dan kita dakwakan dalam organisasi ini. Enggak. Maunya seorang yang membawa ilmu pulang ke kampungnya, maunya apa? Disuruh toleransi dengan khurafat-khurafat mereka, bid'ah-bid'ah mereka, maksiat-maksiat mereka. Nah, itu yang diinginkan. Enggak lain. Kenapa? Karena kalau mereka para tokoh ini maunya mengaku salah, ya kan? Kemudian berubah, ketokohannya akan ganti bergeser kepada yang lain. Nah, ini enggak bisa. Ya kan? Nah, ini enggak bisa. Paham toh? Nah, itu karena prestise dari Pak Dadang. Prestise. Nah, seperti itu namanya hizbiyah. Jadi kebenaran sunnah ini enggak diindahkan. Kenapa? Karena akan mengganggu kedudukan para pak guru, para asatidah. Nah. Mengganggu prestisenya akan nurun, turun. Baik. Soal yang keempat. Soal keempat. Al-harb allati waqat bainal muslimin fi Afghanistan. Hal ya fikratun hizbiyatun am aqaidiyatun? Wa ma tawaqqu'atukum al-iftiradi ahadil amrayni. Perang yang ada, yang telah terjadi, harf alati waqa'at, harf itu mu'annas. Harf itu adalah mu'annas. Maka bacaannya apa? Harf alati waqa'at. Hatta tada'u al-harbu, apa? Awza'ruha. Dalam Al-Quran seperti itu. Atau ayat ini, perhatikan perang yang terjadi antara kaum muslim di Afghanistan, apakah ini pemikiran hizbiyah ataukah masalah akidah? Wa ma tawaqqu'atukum, dan apa prediksi-prediksi kalian wahai syekh? Al-iftiradi ahadi amrayni. Apakah ini dan apakah itu? Taruhlah kalau perkara hizbiyah ataukah perkara akidah, bagaimana prediksi antum? Satu di antara dua iftirad. Iftirad adalah kemungkinan itu, kemungkinan itu. Mana yang kau jadikan kemungkinan hizbiyah atau perkara akidah? Perkara hizbiyah atau perkara akidah, mana yang kau jadikan kemungkinan, mana yang sekiranya itu lebih kuat? Al-jawab alladhi yadharu li annahu amrun matbu'un min qibali ada'il Islam wa annahu musta'jarun. Nah, yang nampak bagiku, kata saya mobil, yang nampak bagiku bahwasanya perang yang terjadi di Afghanistan di antara kaum muslimin itu adalah amrun matfu'un. Nah, perkara yang itu memang apa? Misinya musuh-musuh Islam. Perkara yang itu sebagai misinya musuh Islam, dan sungguh ini adalah mustajar. Hikmatiyar dan kawan-kawannya itu adalah sewaan. Bayaran. Mahfum? Bayaran. Maka itu berarti ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mukbil, apa Syekh Yahya dan kawan-kawannya di Damaskus. Mereka itu sewaan. Si A sampai berani kayak begitu itu adalah memang duit. Duit. Dari musuh Islam. Li'ana adal Islam ya'rifuna makana tasunna wa mangata ahli sunnah fi nufusin nas. Faum la yakhafuna min al-hizbiyyin wa la yakhafuna min madafi'ina wa la min rasasatina walakin yakhafuna min al-mutamassikina bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, sunnah itu benar-benar mereka takut dengan sunnah itu hidup di pertengahan kaum muslimin, di kepalanya kaum muslimin, di mulutnya kaum muslimin, di mukanya kaum muslimin, di tangannya kaum muslimin, di badannya kaum muslimin, di sandalnya kaum muslimin. Nah, di bangunannya kaum muslimin. Jika di sana hidup sunnah, musuh Islam ini sangat takut. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam itu mengetahui kedudukan sunnah dan kedudukan ahlus sunnah di jiwanya manusia. Sebagaimana antum tengok di Indonesia ini, ketika ada orang yang sholatnya rapat, barisannya rapat, tangannya taruh di dada, apa yang dikomentari oleh Sa'id Aqil Sirat, Sa'id Aqil Mudlim. Sirat itu apa? Sirat itu terang. Dan Mudlim adalah gelap. Nah. Jadi akal yang gelap. Nah, kan? Akal yang gelap. Dan mujrim. Jadi mereka enggak mau akan adanya sunnah hidup di negeri kita ini. Enggak ridho. Nah, itu. Jadi sunnah dan ahlu sunnah kedudukannya ini di pertengahan kaum muslimin mereka itu tidak ridho. Maka mereka tidak takut dari hizbiyin. Musuh Islam itu tidak takut daripada hizbiyin. Musuh Islam itu tidak takut dengan partai. Ya kan? Kalau kaum muslimin mau berpartai, mereka ya, ayo kita sambut, nah, kita bantai, kita habiskan, kita kalahkan, kita porak-porandakan, kita beli suara mereka. Nah itu. Paham? Jadi kalau kaum muslimin para apa ya itu sudah masuk dalam partai musuh Islam, wah ya ini sudah, kalian sudah masuk dalam apa? Dalam apa? Dalam jaring kami. Wes, yang jero tinggal bungkus, habis. Nah itu. Nah kalau itu, perhatikan. Jadi, ini semobil. Mereka itu enggak takut dengan partai, orang-orang berpartai. Tidak takut dari mitfa-mitfa kami ini. Murtir-murtir kami, mereka enggak takut. Mereka enggak takut dengan peluru-peluru kami. Tapi mereka takut dari orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahfum? Nah kalau itu, kalau sekarang ini sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah kemudian masuk dalam media partai, ya mereka ya, ya ini, ya kan? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kalau mereka bisa bilang, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu. Nah. Ya kan? Kalau kira terus partainya, partai merah takut dengan partai hitam gitu? Ya, seneng. Ya, seneng. Masuk, masuk, semua masuk. Makanya semuanya mereka yang berpartai kemana arahnya? Yang siapa yang dilobi pertama? Mana tukang becak? Pak Yai yang didatangi pertama kali. Ya toh? Ya kan? Nah itu. Pak Yai yang punya santri 1000 dan yang punya kedudukan di masyarakat ini pertama didatangi, bawakan mobil, bawakan ini, bawakan itu, bukan itu, kemudian untuk mendukung mereka. Jadi bukan kok takut. Bukan takut. Dari partai lawan mereka itu, ya ini kesempatan. Kalau sudah para Pak Yai itu mengiyakan, yes, ya sudah. Oh ya, ya iki pas, njuk sembilan opo, wai, tak turuti. Nah. Ya sembilan opo, menungso rupa wabi, monggo, tak sembilan, saya khawatir. Nah, paham loh. Ya sembilan opo, menungso, sing berjenggot-jenggot itu, ya tak sembilan, saya khawatir. Nah. Tak sembilan, no, jaluk toh, kapan? Paham? Nah, di korbannya bukan sekedar apa hewan, tapi korban apa? Menungso pun dibikin korban selama mereka mau menyambut partai mereka. Ya kan? Maka itu piciknya mereka yang pulang dari Jamiah Islamiyah, mudah-mudahan tiba-tiba datang itu apa? Partai. Ya Allah, entutmu mbek melambemu padha wae, Bro. Baik. Wahum ya'rifuna annahum istati'una ay yudaru al-ikhwan muslimin bimarkazin aw biwizaratin aw bikursiyin. Mereka itu tahu, Musa sendiri tahu bahwasanya mereka itu mampu untuk apa? Untuk mudarat apa? Iming-iming kepada kaum muslimin dengan markas. Kamu markas mau markas yang mana? Pusat dakwah di mana yang kamu inginkan? Tak bangunkan. Kementerian? Tak bangun. Juk kursi ning piye? MPR? Monggo. Nah. Mari. Paham? Monggo. Juk. Ketua MPR? Monggo. Ya kan? Tafadhol. Nah. Nah itu. Taib. Semua tanazaluna an dakwatihim. Setelah mereka sudah dapat itu semuanya, akhirnya apa? Tanggal satu demi satu ditanggalkan yang dulu mereka komitmen dengan sunnah tanazal. Nah, apa maksudnya tanazal apa? Menanggalkan satu demi satu yang dulu sunnah tadi apa? Nyentel di badan mereka, baju mulai berubah warna, panjang mulai merepet apa? Merepet mata kaki, mundur lagi apa? Turun ke bawah, agak gini-gini ketika jumpa kawannya yang mustaqim diangkat-angkat gini. Fleksibel. Nah, ketika awannya sudah pergi, dilorot lagi. Dolarot yubihu tubihu mahdurot. Dolar-dolar itulah yang membuatkan perkara yang dilarang. Kalau dulu kaidahnya darurat tubihu mahdurot. Darurat tubihu mahdurot. Perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Sekarang dolarot tubihu mahdurot. Dolar-dolar itulah yang boleh membolehkan perkara yang dilarang. Nah, mulut pun mulai ngelimis, bicaranya pun lenggak-lenggok. Masya Allah, lemes katanya. Bilin, bilin, linu. Nah, baik. Kemudian mereka tuan menanggalkan satu-satu dakwah mereka. Wa amma yuridan, akhirnya apa? Nah, semangat pun turun dari apa yang mereka inginkan. Lakin ashabu sunnah mutamassikuna bil kitab sunnah wala yuhaqqimuna illa al kitab sunnah wala tanazzaluna ila umurin dunyawiyah, dan tetapi ashabu sunnah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, tidaklah berhukum kecuali dengan kitab dan sunnah, tidaklah menjadikan hukum kecuali dengan Al-Quran dan sunnah. Mereka enggak akan mau ditukar dengan apapun dalam perkara duniawiyah, sunnah mereka enggak mau. Mafhum? Walaupun tinggal sendirian pun mes bertahan. Ini ahlu sunnah. Kenapa sunnah lebih mahal dari segala galanya? Dari perkara duniawiyah. Mafhum di sini? Nah itu. Ini tentang peperangan Afgan tapi juga terkait dalam salaman hajj. Faqad balagani anna Amerika qalat liuzama'i Mesir innakum tahtamuna bi jama'atil jihad. Tahtamuna. Wa amru jama'atil jihad dahirun lakin hunaka man yu'allimu. Wa yukhrijur rijalan wa masabul Iskandariyah. Fasbihat al-hukumah al-Misriyah tatanakkaru li ashabi al-Iskandariyah. Fa'adal Islam, fa'ada'ul Islam yukhifuhu matamassuku bil kitab wa sunnah wa da'wa ila al-kitab wa sunnah. Fala yukhifuhu matamsiliyat wala tukhifuhu mal-anasid wallahul musta'an. Perhatikan, kata beliau, telah sampai kepadaku berita. Bahwasanya Amerika berkata kepada tokoh-tokoh Mesir, pembesar-pembesar Mesir. Apa yang dikatakan oleh Amerika? Kalian ini tahtamuna bijamatul jihad. Kalian ini kok ngapain ini masalah jamatul jihad? Benar kalian ini benar-benar open. Merasa apa? Merasa kok perhatikan itu jamatul jihad. Dan perkaranya jamatul jihad ini perkara yang sudah gamblang. Terus gak perlu antum ribut. Kalian wahai para tokoh enggak usah ribut tentang jamatul jihad, ya kan? Perkanya gambaran. Akan tapi di sana ada orang yang mengajar. Kemudian menjadikan mengeluarkan apa mendidik orang-orang sehingga mereka itu keluar di atas akidah yang benar, membawa akidah yang benar. Bahwa mereka adalah ashabul Iskandariyah. Nah, itu yang harus kamu lihat, harus kamu teliti. Nah. Maka setelah itu hukumah pemerintah Mesir langsung saja, ya kan, merasa punya pandangan jelek terhadap orang-orang yang tadi ashabul Iskandariyah. Kenapa mereka orang-orang berkomitmen dengan sunnah? Maka musuh-musuh Islam yang menakutkan mereka itu adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Yang menakutkan mereka itu adalah dakwah kepada kitab dan sunnah. Tidaklah menakutkan mereka itu masalah tamsiliyat sandiwara, film-film. Enggak menakutkan mereka itu apa? Nasid-nasid mereka. Ini enggak. Nasid-nasid mereka, semangat jihad itu enggak menakutkan mereka. Yang menakutkan mereka apa? Komitmen dengan sunnah. Jadi, setelah ada Amerika memberitahu kepada pembesar-pembesar Mesir, akhirnya apa mereka langsung, nah ini, pemerintahan Mesir dalam enggak suka lagi dengan Ashabul Iskandariyah. Kenapa? Karena mereka komitmen dengan sunnah. Adapun partai, nasid-nasid semangat jihad dan juga jamaatul jihad ini enggak ditakutkan oleh mereka. Ya kan? Mafhum? Nah itu. Baik. Soal khamis, pertanyaan kelima. Hal jihad itu ikhmatiyar wajibun amada yu'malu fi misli hadzal amr? Pertanyaan kelima, apakah jihad melawan ikhmatiyar ini wajib? Atau apa yang dilakukan dalam semisal perkara ini? Al-jawab yutawakkafu fihi fala yuqatalu illa idza kana min babi tifa' fa yajuz ay yuqatal. Jawabannya tawakuf dulu dalam perkara ini. Maka jangan diperangi kecuali apabila cuma dalam bab membela diri. Maka dalam bab membela diri boleh kita memerangi mereka. Wa illa kalau enggak wa nahnu la nukaffiruhu lakin naqtaqidu annahu amilun lidaulatin min ada'il Islam wa annaha allati hamalathu ala hada. Kami enggak mengkafirkan dia, tetapi kami meyakini dia ini adalah anteknya suatu negara dari musuh-musuh Islam dan ia dan musuh Islam ini adalah yang mendorong dia untuk berbuat kejahatannya hikmatnya terhadap ahlu sunnah. Ini pendapatnya Syekh Mukbil. Tapi telah kita lewat bahwasanya Sakhratus Samad yang datang dari Madinah, juga anaknya waktu itu ikut berserikat dalam jihad Afgan di Kunar, beliau mengkafirkan Hikmatyar, bahkan dia bilang asad duhum kufro adalah Hikmatyar. Yang paling kafir di antara mereka adalah Hikmatyar. Baik. Ini perkara terkait dengan kelakuannya Hikmatyar. Syekh Mukbil menamai dia ini adalah amil anteknya suatu negara yang negara itu musuhnya Islam, yang dialah yang negara-negara itulah musuh Islam itulah yang membawa menjadikan Hikmatyar berbuat brutal seperti itu. Paham? Nah ini. Soal saat pertanyaan yang keenam, mana sehat tuka? Liman aradal jihad fi Afghanistan hadil ayam wa khosatan ba'da hadil fitan alati tudmi al-quluba. Nah. Pertanyaan keenam, apa nasihat kamu wahai Syekh Mukbil terhadap seorang yang ingin jihad di Afghanistan di hari-hari kita sekarang ini, terkhusus setelah fitnah yang terjadi di Kunar yang tudmi al-qulub, melukai hati. Tudmi itu apa? Tudmi itu melukai hati. Nah. Berdarah. Hati berdarah. Hati luka. Dengan adanya fitnah, yaitu mereka para ahzab menggempur ahlu sunnah dan membumi hanguskan wilayah ahlu sunnah. Sebagian mereka dibunuh. Jawabannya, ansahu ayyata anna. Katanya, seorang yang ingin jihad ke sana, setelah adanya fitnah ini, ku nasihatkan dia supaya yata anna ini apa? Apa? Yata anna itu apa? Hati-hati pelan-pelan. Ojo terburu-buru. Hatta ta'tiya akhbarun min ikhwanina ahli sunnah hunalika, sampai datang kabar dari saudara-saudara kita di sana dari ahlu sunnah. Wa idza kana al-amr muhayyan ayakum bimuwajahati adil Islam. Amma tahta hadhihi ar-riwayat al-jahiliyah fa ana la ansahu ahadan ay yadhhaba ila hunalika. Jadi, apabila perkara di sana sudah memang perkara sudah muhayya, ya, sudah disiapkan untuk mereka itu tegak melawan musuh Islam, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ini jihad di bawah bendera jahiliyah ini, pimpinan orang-orang yang tadi dikatakan hizbiyyin tadi, maka aku tidak menasihatkan seorang pun untuk pergi ke sana. Wa yuqatilu tahta rayat Hikmatyar, jangan pergi ke sana kemudian berperang di bawah benderanya Hikmatyar. Aw rayat sayyaf, atau di bawah benderanya sayyaf. Sayyaf itu dulu namanya sayyaf Abdur Rasul Sayyaf. Kemudian setelah itu diganti dengan Abdur Rabbi Rasul Sayyaf. Nah, kenapa? Karena dulu namanya nama batil Abdur Rasul Sayyaf. Nah, hambanya Rasul Sayyaf. Nah, tapi kemudian dibenahi oleh sebagian para orang-orang Arab yang tahu makna yang benar, sehingga diganti dengan apa? Ditambah Abdur Rabbi Rasul Sayyaf. Abdur Rabbi Rasul Sayyaf. Apa maknanya itu? Hambanya Rabbnya Rasul Sayyaf itu. Hambanya Rabbnya Rasul, ya benar. Hambanya Rasul, hambanya Allah. Nah. Ini tokoh di antara mereka nih. Hikmatyar juga tokoh, Sayyaf juga tokoh. Auratu sebagatullah mujadidi. Jangan berperang di bawah benderanya orang-orang ini. Faqadara rifaquhuma. Hikmatyar, Sayyaf, sibukatullah mujadidi telah nampak nifak mereka. Kenifakan mereka telah nampak. Jangan pergi ke sana kemudian berperang di bawah bendera orang-orang ini. Wa anam la yuharibuna li ajlidin. Mereka itu bukanlah berperang karena membela agama. Bal yuharibuna li ajlil karosi. Tetapi mereka itu berperang dikarenakan membela kursi. Wallahul musta'an. Dan buktinya adalah yang telah kita lewati. Pemberanan Kunar dihabiskan, Alu Tauhid dihabiskan, dipunahkan, kemudian mereka rebutan kursi. Nah ini, jadi kalau ada sudah perang rebutan kursi, jangan didukung. Taib. Allah Al-Mustahan. As-soal sahabat, pertanyaan ketujuh. Qabla ayyamin min qatli Syekh Jamil, Ar-Rahman, Rahimullah Ta'ala, Ugida istima'un fi Iran baina ba'di qadatil mujahidin wa wafdin minal hukuma al-Iraniya wal Pakistani wal Pakistaniya. Wattafaqu 'ala al-hal al-duali li halil qadiyyah al-Afghaniyah. Fala dalau ala qatun bi qatli Jamil Rahman wa ikhtilali balad baldatihi. Tengok. Perang ketujuh. Hari-hari ini, ya kan? Qabla ayyam artinya apa? Baru-baru ini. Baru-baru ini sebelum terbunuhnya Syekh Jamil telah ditegakkan adanya istimak, adanya apa? Pertemuan muktamar di Iran. Adanya muktamar di Iran antara sebagian pemimpin-pemimpin mujahidin dan juga ada utusan dari negara Iran dan negara Pakistan. Mereka sepakat untuk membuat apa? Hal duali. Maksudnya apa? Hal duali itu apa? Seperti perdamaian internasional. Nah itu. Duali itu apa? Internasional. Nah. Untuk menyelesaikan perkara Afghanistan ini. Apakah tadi, muktamar tadi, yang ada di Iran tadi, yang dihadiri oleh sebagian pemimpin mujahidin dan juga ada beberapa utusan dari pemerintah Iran dan pemerintah Pakistan, apakah ini punya hubungan dengan pembunuhan terhadap Syekh Jamil dan ikhtilal, apa ikhtilal itu diduduki, dijajah, diduduki wilayah Kunar, pendudukan terhadap wilayah Kunar, itu namanya ikhtilal. Bilad muhtalla adalah bilad yang negeri yang diduduki oleh musuh. Apa ada kaitannya? Al-jawab yahtamilu. Yahtamilu ada kemungkinan. Anau min kibali Iran, au min kibali Amerika. Ada kemungkinan bahwa ini datangnya dari apa? Dari sisi Iran atau dari sisi apa? Pihak Iran atau pihak Amerika. Wa yahtamilu anau min kibali hukumatin min hukumatil muslimin. Juga ada kemungkinan terbunuhnya Syekh Jamil itu juga mungkin dari usahanya sebagian pemerintah kaum muslimin. Fa innahu yahzunuha wa yuqliquha an tujad hukumatun islamiyatun tahkumu atau tuhakkimu bi kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, ya kan, menyedihkan mereka, menyedihkan Amerika, menyedihkan negara-negara sebagai negara Islam, mengguncangkan negara Islam, menakutkan mereka, mengguncang mereka, ya kan, yudhir dan membuat rendah mereka, akan ada pemerintahan Islam yang berhukum dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Karena di Kunar telah berdiri wilayah Kunar Islamiyah. Ditulis di situ. Begitu masuk gerbang ke wilayah tersebut ditulis, Anda masuk ke wilayah apa? Kunar Islamiyah. Nah itu. Mafhum? Seperti di sana itu, Anda masuk ke wilayah kebun duren. Nah, seperti itu. Nah, mereka maka kerjasama bel pembunuh terhadap Syekh Jamil ini bisa juga dari Iran, ya kan? Dari Amerika, bisa juga dari pemerintah-pemerintah Islam yang mereka itu sedih dan goncang dan khawatir dan bingung, merasa rendah akan ada di sana hukum apa pemerintahan Islam yang berhukum dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampun. Nah, itu. Makanya dakwah seperti ini kecil seberapa orang aja. Sebagian mereka sudah apa? Bingung. Ora podo mbek tanggane ngene ngono. Macam-macam. Padahal kita enggak mengganggu, enggak mengusik, bahkan juga kita termasuk apa? Menguntungkan kaum muslimin, tempe jual murah, soya murah, dikelilingkan dari rumah ke rumah, ke orang enak piye? Paham toh? Mau belajar pun kita juga enggak minta uang muka, uang masuk, uang depan, uang belakang juga enggak ada sama sekali. Kurang piye? Bangunan pun kita enggak pernah menyebar ke masyarakat supaya apa? Mbok yo pasir setengah rit, setengah tepak juga enggak pernah. Enggak pernah juga listrik supaya diberikan apa? apa namanya itu? Dispensasi kemurahan dan enggak pernah. Mau bilang apa lagi? Tanah pun menjadi mahal di sekitar sini. Kurang enak bagaimana, ya kan? Dan sebagai kebanggaan desa sekitar kita ini ada apa? Ada orang yang berkopiah di jalan-jalan, walaupun kopiahnya enggak sama dengan mereka. Ya. ada hitam-hitam masuk ke pasar, kurang gimana enaknya. Dulunya enggak ada hitam, lorek-lorek semuanya. Ya toh? Tapi walaupun bagaimanapun maunya apa? Maunya itu, ya kan? Di sini adalah kandangnya burung peking, kita harus peking semua, semuanya gitu harusnya. Ya kan? Seharusnya mereka juga bersyukur, bersyukur, tapi itulah bagaimana yang kita dapatkan. Taib. Dan kita mengadu kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Taib. Soal samin, pernyataan ke-8. Lakot wasabta ikhwan muslimin bil muflisin ma'iyas babul iflas. Nah, tengok. Engkau telah mensifati ikhwan muslimin dengan sifat muflisin. Apa tau sebab bangkrutnya mereka itu kamu sebut dengan mereka itu adalah ikhwan bangkrut? Al-jawab hum muflisuna fisiyasa. Nah, ternyata di sini juga ada. Kemarin sudah saya sebut. Pertanyaan juga ada. Mereka itu muflisun fisiyasa. Mereka bangkrut dalam politik. Nah, ikhwan muslim bangkrut dalam politik. Faqad asbahu kalqura. Mereka itu seperti jadi seperti bola akil. Nah, mereka itu menjadi apa? Seperti bu bali akil. Bali danil. Mabum? Mereka itu ibaratnya seperti jadi apa? Bu? Bola. Kura itu bola. Apa? Kura? Nah, bola. Karena bundar. Bu? Bola. Jadi mereka seperti bola. Fa'in za'um hisbi au suyu'i au ba'si au nasiri indomu ma'ahu min ajli etawasul al-kursi walakin al-karosi la ta'ti bil intikhabat wa taswitat la ta'ti bil al-karosi illa bi'amalin lil-islam. Abil ilm ayadon muflisun walakin alladhi ayantu anau muflisuna fisiyasa. Nah, jadi mereka itu kami sebut mereka itu muflisun, orang-orang yang bangkrut adalah bangkrut dalam politik. Mereka itu sekarang ini menjadi seperti bola. Ngerti sih bola? Makanya Pak Piranda itu dari bal. Balai siapa? Balai? Balai siapa? Balai akil. Nah, itu Balai Danil. Nah, kawan-kawannya Piranda, semoga suara kita ini sampai kepada Mas Piranda dan kawan-kawannya dan Sawafik itu. Nah, dan juga semoga sampai kepada santri saya yang namanya Abdul Roy. Nah, Dr. Abdul Roy juga termasuk santri saya dulu di Al-Furqan. Semoga sampai kepada mereka-mereka ini bahwasanya kalian telah menjadi bola. Apa maksud ngomong bahwasa antum seperti bola? Nah, sampai no balik Said Al-Ghaib, semoga saja malaikat nyampaikan ke sana. Nah, mereka jadi bola. Kalau datang Hizbi atau Suyui atau Baksi atau Nasiri semuanya di komunis bergabung dengan mereka. Nah, apa tujuannya? Supaya sampai kepada kursi. Mungkinkah sekarang Mbak Piranda menolak Kristen mendukung partainya? Monggo, walaupun kamu Kristen. Ya toh? Kuburi? Monggo. Ya kan? Salafi? Ya monggo. Pas tambahan, ayo. Kudungi gori ini, ketok no kini. Nah, gitu. Ayo. Sekarang mungkin orang mengfir adamu, kamu dari mana? Dari partai apa? Dari partai Demokrat. Enggak boleh masuk. Kami butuh yang Islam saja. Mana bisa? Ini butuh suara, ya kan? Kambing pun kalau boleh nyoblos, ayo dibawakan kambing sebanyak-banyak, kambingnya Masuki dan kambingnya apa? Alikucir. Nah. Mafhum? Sampai kambing boleh nyoblos disuruh mendukung apa? Piranda dan kawannya. Kenapa? Karena butuh suara sebanyak-banyaknya. Nah. Seandainya boleh boyong orang Saudi, boyong semuanya bersama apa? MBS Muhammad bin Salman. Monggo. Nah, itu. Itu ciri khusus partai. Ya toh? Sapa wae ndukung dheweke? Monggo. Apa menang monggo? Bahasa Arabnya tafadhol. Nah. Please. Monggo lungo. Monggo lu. Monggo lugu. Nah itu. Taib. Walakin al-kursi tidaklah datang dengan intikhabat dan taswitat dengan pemilu. Bukanlah kursi datang kecuali dengan amal untuk Islam dan dengan ilmu juga. Mereka muflisun. Fil ilm juga. Orang-orang ilmu dalam itu juga muflisun. Walakin ladhi ayyantu. Tapi yang kutakyin, yang kutentukan mereka adalah muflis dalam siasah. yang kupastikan bahwasanya mereka bangkrut adalah bangkrut dalam politik. Muga ini piye koyok bal. Kok ngerti bal loh. Gong dul gong ngalor ya jare sing go sing gowo. Ah kan, saduk wong wedok ya monggo dadi ya tetep lunga, saduk lanang ya lunga, saduk banci ya lunga. Sing ngene bal. Oh lho. Ha, saduk kucing ya lunga. Ah iku, tengok. Tengok jadi saduk banci ya monggo. Nanti kalau pimpinannya nyanti menterinya perempuan, ya kan? Ya, siap dan. Ya iku. Nah, siap, siap dan. Nah, kalau nanti atasnya perempuan ya, ayo monggo Bu, monggo Bu. Lah kok iso. Baik, perhatikan. Ah itu, maka dari kayak bola. Bangkrut dalam politik. Baik, waktunya habis. Satu jam lagi gimana? Tapi insyaallah enggak ngantuk ya. Enggak ada yang ngantuk sama sekali insyaallah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin.